Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Sulam Taufik. Ini sudah sampai di pembahasan tentang syarat, apa ini, syarat jamaah ya. Jadi seperti biasa, ini saya bagi menjadi dua ya, dua sesi, dua terjemah, yaitu yang pertama kitab Matan, kemudian yang kedua kitab Syarah Birqatus Su'ud. Jadi di dalam kitab Sulam Taufik dijelaskan bahwa yajibu alaman sholat muqtadiyan fi jum'ah awairiha 7 ya. syarat makmum. Makmum baik salat jamaah maupun salat Jumat ada 7 itu. Yang pertama, ala yataqaddama fi alal imam ala imamihi fi mauqif, tidak berada di depan imam. Yang kedua, tidak, gimana ini, tidak mendahului mendahului imam ini yang dimaksud berada di depannya, tidak mendahului imam, tidak mendahului tempat atau takbiratul ihram imam. Ala taqaddama ala imam imamihi fil mauqif wal ihram. Fil mauqif wal ihram bal tabtulu muqaranatuhu fil ihram wa tuqrahu fi ghairi ila ta'min. Ini syarat yang pertama ya. Syarat yang pertama, jadi mukoronah fil ihram wa tukrahu fi ghairihi ila ta'mim. Hukum bersama dengan imam, bersama itu maksudnya ya bersama ya, membatalkan salat bila takbiratul ihram kemudian makruh untuk ya, membatalkan salat bila takbiratul ihram dan makruh bila selainnya. Sunnah ya, ada yang sunnah. Bila amin, ucapan amin. Untuk ya, untuk saja jangan bila. Untuk selain takbiratul ihram dan amin, berarti takbiratul ihram dan amin, ucapan amin sunnah untuk ucapan amin. Jadi hukumnya 3 ya, bersama dengan imam itu hukumnya 3 untuk ucapan amin. Kalau amin itu malah sunnah, bersama dengan imam malah sunnah. Wa taqrahu fi ghairihi ila amin wa yahrumu taqaddumuhu bi rukmin fi'liyin. Kemudian bersama hukum mendahului imam. Hukum mendahului imam, hukumnya ada yang haram, untuk satu rukun, kemudian membatalkan sholat, salat untuk dua rukun. Jadi kalau satu rukun saja itu haram, kalau dua rukun membatalkan sholat. Wa kada tahuru anhu bihima liwari udrin wa bi aktsara min salasati arkanin tawilah lahu. Kemudian terlambat dari imam, ya, ini mendahului hukum terlambat dari imam, terlambat rukun maksudnya, ya. mendahului, ini mendahului rukun, terlambat juga rukun sama. Yang pertama haram, ya, haram untuk satu rukun. Yang kedua gimana, ya? membatalkan sholat untuk dua rukun. Bila tanpa udur, kemudian membatalkan sholat untuk tiga rukun panjang bila bersama dengan udur, bila ada udur. Jadi kalau udur itu, kalau seseorang mempunyai udur itu dia boleh terlambat dari imam tiga rukun panjang, ya. Tiga rukun panjang ini mengecualikan dua rukun, ya. Mengecualikan iktidal dan duduk antara dua sujud. Ini namanya rukun pendek, ya. Ini rukun pendek. Dua rukun ini disebut rukun qasir atau rukun pendek. Kemudian wa ayya'lama binti qolati imami. Ini syarat yang berikutnya. Ini berarti syarat yang kedua, makmum mana tadi, mengetahui gerakan imam atau perpindahan rukun rukun imam. Wa ya'lama binti qolati imamihi, ini yang kedua, ya. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, imam dan makmum berkumpul di satu masjid, satu masjid, di dalam masjid saja, ya, di dalam masjid. Atau tidak di dalam masjid, tetapi jarak keduanya tiga ratus dirham itu versi Kamus Munawwir kurang lebih, mana tulisannya, kurang lebih itu gimana, ya, tambah di bawahnya ada kurang lebih 18 inci Ini versi Kamus Munawir ya. Satu dirok ya, satu dirok. Satu dirok itu ukurannya kurang lebih ini. Ini syarat yang ketiga. Kemudian ala yahula bainahuma ha'il yamna'ul istitrak. Tidak ada penghalang antara imam dan makmum yang menghalangi makmum sampai ke imam. Maksudnya makmumnya berjalan bisa sampai ke imam. Makmum sampai ke imam. Kemudian yang keberapa ini? Yang kelima, urutan salat makmum dan imam harus serasi. Ini nanti dijelaskan ya di Mirqatus Suud yang tidak serasi itu apa saja. Kemudian imam dan makmum tidak boleh berbeda di sunnah yang dianggap buruk bila berbeda. Jadi ada sunnah-sunnah yang perbedaan antara imam dan makmum dianggap buruk, ada yang tidak. Nanti akan dijelaskan ya. Kemudian ayan wiyal iktida'a. Waqobla, mana tadi? Waqobla mutaba'ah wa turin tidur fi ghairiha. Niat menjadi makmum di takbiratul ihram salat Jumat atau di atau sebelum bermakmum. Mataharumi fil jum'ah wa qoblal mutaba'ah wa apa ini tulil intidur fi ghairiha, atau sebelum bermakmum dan menunggu lama di selain sholat Jumat. Menunggu maksudnya menunggu gerakan orang lain ya, gerakan salat. Di selain salat Jumat ini nanti dijelaskan semua ini. Kemudian wajibu alal imamin yatul imamah fil jum'ah. Ini sudah ya. Ini berarti sudah 7 ya. 1 2 3 4 sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya sudah. Lalu ada keterangan lagi, yaitu imam wajib niat menjadi imam di gini saja ya. Wajib niat imam, hukum niat imam saja, hukum niat menjadi imam itu ada dua, ada yang dua ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib itu bila salat Jumat dan salat yang diulang. Kemudian salat yang sunnah adalah di selain keduanya. Ini kalau di Safina ada 4 ya. Kalau di Safina ada 4, yaitu yang tidak disebutkan di sini adalah sholat yang dijamak karena hujan, dan apa yang satu? Sholat nazar ya, nazar jamaah. Jadi ini adalah penjelasan di kitab Sulam Taufik. Kemudian sekarang kita membahas kitab yang kedua, yaitu Sarah Mirqatus Su'ub. Mirqat As-Su'ub. Mirqat As-Su'ub. Penjelasan yang pertama adalah yajibu ala kulli, yajibu, ini saya lupa terus ini, color, yajibu ala kulli man sholla muqtadiyan fi jum'ah ghairiha sab'atu umur, haduha ala yataqaddama al-ma'mumu al-qa'im awil qa'ita al-muttaji al-mustalqi ala imamihi al apa ini mutasif bi wahidin min ha'ula il arba fal jumlah sita asrah. Jadi penggambaran makmum di belakang imam ada berapa ini? 16. Nah, ini aneh-aneh juga ini. Karena kan sholat itu kan ada yang berdiri, ya, ada yang duduk, ada yang apa itu tidur miring, ada yang tidur terlentang. Jadi 4 dikali 4 itu kan 16 ya. Kadang imamnya berdiri, makmumnya berdiri, imamnya duduk, makmumnya berdiri. Jadi antara imam dan makmum tidak terlepas dari 4 ini. Maka nanti penggambarnya bisa 16 ya. Ini kalau ditulis semua ya repot ini. Sebab imam atau makmum tidak mungkin terlepas dari dari empat hal di bawah. Empat hal ini yaitu berdiri, duduk, tidur miring, tidur lentang. Ini kan kalau dikalikan 4 kan 16 ya. Kemudian fil mauqif ay fil makan ladzi waqafa alaihi wa la tazurru musawatuhu lakinnaha tukrahu wa tafutu fadilatul jamaah wa hiya as-sab'u wal isrun darajat. Ini ada penjelasan juga. Makmum yang sejajar dengan imam atau gerakannya bersama dengan imam itu hukumnya 1 makruh, 2 menghilangkan keutamaan jamaah. Keutamaan jamaah ini Yang dimaksud adalah 27 derajat ya. Derajat. Derajat ini dimaknai sholat. Di kitab ini darajah itu diartikan dengan sholat. Jadi jamaah satu kali itu disamakan dengan sama dengan sholat 27 kali. Kemudian wal ihrami fayahrumu taqaddumu ihramihi ala ihrami imamihi. Tadi ya, haram ya. Haram dan membatalkan kalau bersama itu haram dan tidak sah bila itu dilakukan di takbiratul ihram. Tapi kalau walaupun ragu maka diharuskan makmum memulai taharut takbiratul ihramnya setelah imam selesai melakukan takbiratul ihram, baik hal itu yakin atau apa itu prasangka ya. hukum jadi mendahului takbir imam itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram dan bersama takbir imam itu hukumnya juga haram. Itu juga haram, bahkan membatalkan sholat. Kalau ini haram dan membatalkan sholat ya, maksudnya ya tidak mengesahkan sholat. Jadi in ikot itu tidak mengesahkan sholat. Jadi di dalam fikih itu kan ada dua istilah ya. Ada istilah sihah ya. Ada istilah sihah. Ada istilah in ikot. Sihah itu yang dimaksud batal di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Maksudnya sebelumnya sudah sah, sudah pernah sah. Tapi kemudian batal ya. Sebelumnya sudah pernah sah, kemudian batal. Kalau ini ikut itu batal dari awal, rusak dari awal. Rusak dari awal. Maksudnya belum pernah sah. Kalau ini ikut itu belum pernah sah, tapi kalau sihah itu sudah pernah sah. Bukan sihah, mohon maaf salah. Duh, ini malah bagaimana ini? Bukan sihah, tadi yang sihah salah. Yang benar itu adalah batal ya. Ada batal, ada in ikot. Ada batal, ada in ik, ada gimana ya? Benar yang tadi, kalau in ikot itu berarti sah, dari awal sudah sah. Kalau batal itu sudah benar in ikot. Jadi in ikot itu dari awal kalau sah itu setelah in ikot ya. Jadi kalau sudah selesai itu namanya sah. Kalau in ikot itu permulaan. Jadi sah itu setelah selesai. Kalau in ikot, kalau ditulis Indonesia ini susah ya. Dari awal. Jadi kalau takbirnya sah itu namanya sudah in ikot. Artinya batal itu lawannya sah ya. Batal itu lawannya sah, tidak lawan dari in ikot. Kalau in ikot itu dari awal. Artinya kalau in ikotnya tidak terlaksana, berarti ya dari awal sholatnya tidak sah. Maksudnya ini loh, penjelasan ini maksud saya. Di dalam kitab Mirqatus Suyut ini kan ada kata tamna'u minal in ikot ini ya. Itu maksudnya kalau bersama dengan imam, takbir yang bersama dengan imam itu menghalangi tidak sahnya sholat dari awal. Tidak sah dari awal itu maksudnya tidak in ikot ya, tidak in ikot. Takbir bersama imam membatalkan sholat. Fayahrumu taqaddumu ihramihi ala ihrami imamihi bal tabtulul muqaranah. Wa tamta'u minal in ikot idza kanat fil ihram. Walau syakkan, walau ragu. Jadi batalnya salat disebabkan takbir bersama atau sebelum imam itu memasukkan mencakup ragu ya. Jadi seorang yang ragu apakah takbirnya bersama atau tidak, atau seorang yang ragu apakah takbirnya sebelum imam atau tidak, itu sholatnya batal ya, sholatnya tidak sah. Kemudian makmum diharuskan untuk takbir setelah yakin atau menduga imam sudah selesai takbir. Jadi kalau imamnya belum mengucapkan huruf ra di akbar itu jangan takbir dulu. Ini wala fayajibu ayata akharab tidak utaharrumil makmum antama mi taharrumil imam yakinan au dhonnan. Jadi ini hukumnya harus ya menurut Syekh Athiyah. Kemudian watukrohu ayil muqaranatu fi ghairihi ayil ihram minas salam wal af'al wa tafutu fadilatul jamaah fi ma qaranal imam fi faqat fa idza qarana fil rukuk masalan kana karukul fadhi bi khilafi ghairihi as-sujud fa sab'un wa isrun. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi makmum yang rukunnya bersama dengan imam maka rukun itu tidak mendapat keutamaan jamaah tadi 27 derajat. Jadi misalkan ada makmum yang rukuk bersama dengan imam, maka rukuknya itu dianggap rukuk sendirian. Jadi, misalkan ya, contohnya makmum yang rukuk bersama dengan imam maka rukuknya dihitung salat sendiri. Maka rukunnya dihitung salat sendiri. Jadi kalau rukun yang lain kalau tidak bersama dengan imam ya masih mendapatkan keutamaan jamaah. Jadi rukun yang bersama dengan imam itu tidak mendapatkan salat jamaah. Kemudian kecuali illa ta'min ya, fa'inal muqaranata fihi mandubah wa yahrumu taqaddumuhu ail ma'mumi alal imam bi ruknin fi'liyin tamin ka'an roka'a wa rafa'a wa imam qa'im. Jadi mana tadi hukum amin ya, hukum mengucap amin bersama dengan imam adalah sunnah, hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian mana tadi? Ka'an roka'a. Contoh mendahului imam. Contohnya adalah makmum yang rukuk lalu mana tadi? Makmum yang rukuk lalu iktidal lalu sujud. Belum sujud ya. Makmum yang rukuk lalu iktidal sedangkan imam masih berdiri. Jadi selama makmumnya masih rukuk itu belum mendahului satu rukun ya. Ini pengaturannya. Selama makmumnya masih rukuk maka makmum itu belum meninggalkan imam satu rukun. Tapi setelah selesai rukuk itu baru dianggap meninggalkan satu rukun. Selesai rukuk itu bila sudah iktidal. Jadi rukun yang rukun yang apa ya? Rukun yang membatalkan salat jika dahulu dari imam adalah ini rukun yang sempurna. Ini kok jadi angka satu gimana ini? Adalah rukun yang sempurna. Adalah rukun yang sempurna ya. Rukun yang sempurna gambarnya tadi. Selama makmumnya belum sempurna melakukan rukun, belum sempurna itu kalau belum melakukan rukun berikutnya ya. Jadi dianggap sempurna kalau sudah melakukan rukun berikutnya. Kemudian ka'an roka'a. Mana tadi? Ka'an roka'a wa rafa'a wa imam qa'imun. Wa tabtulu sholatu bitaqaddumi alaihi birukna ini ay fi'liya ini walau ghairu tawila ini karuku wa tidal wa taqaddum alaihi yuqasu fit taswir wa tamtsil bima yati fit ta'khuri bihima. Jadi mendahului makmum dan mendahului imam atau terlambat dari imam itu penggambarannya sama. Khilafan lil iraqiyyin fa innahum masalu dzalika bima idza raka'a qabla al imam. Oh begitu. Falamma arada ayyaraka arafa'a wa lamma arada ayyarji'a sajada. Wa wa tamtsilun dha'if fa yasihu qiyasu takhalluf 'alaihi. Fa innahu taqaddumun bi ruknin faqat. Ya, ini ada perbedaan penggambaran ya. Ada perbedaan penggambaran. Penggambaran terlambat, terlambat dari imam, perbedaan terlambat dari imam apakah sama dengan mendahului imam? Nah, ini ada perbedaan ulama tentang ini. Kalau menurut selain al iraqiyun adalah sama, menurut iraqiyun ya ulama Irak ya zaman dahulu, iraqiyun berbeda ini penggambarannya berbeda. Jadi penggambaran mendahului imam menurut iraqiyun, ulama Irak ya, iraqiyun itu ulama Irak, menurut ulama Irak tulisannya sulit juga, iraqiyun adalah mana tadi, hilafan iraqiyun fa innahu masalu dzalika bima idza raka'a qoblal imam, yaitu makmum yang ruku sebelum imam. Makmum yang rukuk sebelum imam. Kemudian falamma arada ayyaraka rafa'a. Lalu saat imam akan rukuk, makmum i'tidal. Makmum i'tidal. Falamma arada ayyarfa'a sajada. Saat imam akan iktidal, makmum sujud. Ini penggambaran mendahului imam menurut iraqiyun ya. Mendahului imam menurut ulama iraqiyun. Jadi menurut di kitab apa ini? Mirqatu Su'ud, penggambaran iraqiyun itu adalah penggambaran yang lemah. Jadi karena ini lemah, kita tidak bisa mengiaskan makmum yang terlambat dengan permasalahan ini. Ya, kita tidak bisa menggambarkan makmum yang terlambat dengan permasalahan ini. Jadi menurut selain iraqiyun, penggambaran iraqiyun ini hanya terlambat satu rokaan saja. Saya tulis ya. Menurut selain iraqiyun, penggambaran ini makmum ya, kelihatannya makmum hanya terlambat satu rukun saja. Ini lah ya. Mau hanya terlambat satu rukun saja. Di tepatnya di sini. Fa innahu taqaddumun atau taqaddama bi ruknin faqat. Jadi menurut selain Iraqiyun, penggambaran ini tidak pas untuk menggambarkan makmum yang mendahului imam, karena ini hanya mendahului satu saja. Kemudian wa kadza ta'khuru ay takhallufu anhu al-imami bihima ay bi ruknin fi'liyaini walau ghayra tawilaini kama marra ka'anib tada imamuhu huwi ya sujud wa huwa fil qiyami lil qira'ah. Ini contoh terlambat dari imam. Contoh terlambat dari imam. Contohnya adalah terlambat dua rukun ya, terlambat dua rukun dari imam. Contohnya adalah imam akan sujud sedangkan makmum masih berdiri membaca Fatihah, membaca Al-Fatihah. Jadi kalau imamnya sudah akan sujud, berarti kan dia makmum ini terlambat rukuk dan iktidal ya. Kalau imamnya sudah mau sujud, berarti kan terlambatnya rukuk dan iktidal. Kemudian li ghairi udrin min jumlatil udir udri al jahlu wa nisyan wa ghairihima. Termasuk udur termasuk udur terlambat dari imam adalah satu tidak tahu, dua lupa, tiga selainnya. Selainnya ini ghairi iman ya, al jahlu wa nisyan wa ghairuhuma. Wa ta'akhuru bi aktsara min thalathati arkanin tawilah fala yu'addu min hal ibdal wal julus baina sajdatain li'annahuma qasiran. Ini sudah saya tulis tadi ya. Saya tulis lagi. Rukun yang tidak termasuk panjang ada dua. Satu iktidal, dua duduk antara dua sujud. Ini namanya rukun pendek, rukun qasir. Kemudian lahu ail udri wa thaniha ayalama binti qolati imami liyatama kana min mutabaatihi. Ini sekarang membahas gerakan ya. Mana tadi alasan syarat makmum harus mengetahui perpindahan rukun imam? Alasannya adalah supaya mana tadi liyata makana min mutaba'atihi, supaya mungkin mengikutinya. Lalu di apa tadi, supaya makmum mungkin mengikuti imam, di mana tadi kemudian mengetahui apa itu perpindahan rukun imam bisa dengan tiga kalau tidak salah ya, bisa dengan melihat imam, bisa dengan melihat imam, bisa dengan melihat makmum ya, makmum, bisa dengan mendengar suara imam, bisa dengan mendengar suara mubaligh itu orang yang menyampaikan suara imam. Kemudian walaupun ia tidak sholat jadi dia hanya menyampaikan suara imam saja, mubaligh itu syaratnya harus, syarat mubaligh dalam hal ini ya, bukan mubaligh pidato itu, harus terpercaya. Kemudian mana tadi, berakal dulu ya, terpercaya, harus terpercaya fikoh ya, syarat mubaligh harus fikoh adalah ini, fikoh itu isinya adalah baligh, kemudian berakal, lalu Islam, lalu adil, riwayat. Adil riwayat itu maksudnya dalam hal riwayat itu boleh perempuan dan budak. Kalau di atas ini namanya adil syahadah ya. Kemudian falayak fis sobi fasik, maka tidak bisa menjadi mubaligh tidak sah menjadi mubaligh adalah anak kecil, kemudian fasik, orang fasik, kemudian orang fasik. Tidak sah menjadi mubaligh ini walaupun yang mendengarnya mempercayainya. Walaupun demikian tetap tidak sah. Kemudian yang kedua adalah wasalithuha ayyajtami'a ayil imam wal ma'mum fil masjid wa minhu jidaruhu wa rahbatuhu. Ini ada penjelasan alati babu fihi au fi ruhbatihi. Ini ada penjelasan ya. termasuk masjid tadi kan kalau antara imam dan makmum keduanya di dalam masjid itu tidak ada pensyaratan jarak ya, walaupun jaraknya jauh tidak apa-apa. Termasuk masjid adalah satu tembok masjid, dua mana tadi rohbah apa itu namanya halamannya, teras atau halaman masjid ini rohbah namanya ya, rohbah. Kemudian menara masjid jika pintunya di dalam masjid. Jadi kalau di luar ya tidak termasuk masjid. Kemudian apa tadi? Di dalam masjid atau teras masjid. Bukan teras malahan. Serambi. Ini juga serambi. Kemudian ini rohbah ya maksudnya. Pengertian rohbah serambi atau rohbah masjid adalah adalah tempat di luar masjid. Tempat di luar masjid. Tempat di luar masjid yang dibatasi. Yang dibatasi atau di ya dibatasi ya. Untuk masjid. Jadi tempatnya itu di luar masjid, tapi tempat itu dibatasi untuk masjid. Bila sebelumnya tidak diyakini tempat itu adalah jalan raya, jalan umum. Jadi ada batasannya ya, jalan umum. Walaupun tidak dipastikan tempat itu adalah kena wakaf. Jadi tidak perlu dipastikan tempat itu wakaf. Yang penting tidak dipastikan bahwa sebelumnya tempat itu adalah jalan raya. Walayadurru bu'dul masafah wahwa aktsaru min salasati dirok takriban. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa selama imam dan makmum berada di masjid maka tidak disyaratkan keduanya dekat. Tidak disyaratkan keduanya dekat ya. Dekat itu ukurannya dalam bab jamaah ya. Ukuran dekat dan jauh di bab jamaah. Kalau di bab qasar itu kan beda lagi ya. Dekat adalah dekat sama dengan kurang dari 300 dirak. Satu diraknya tadi ya kurang lebih 18 inci tadi. Kemudian jauh lebih dari jauh sama dengan lebih dari 300 dirak. Kurang ya 300 dirak atau kurang. Kemudian apa lagi ya? Wa hayratul abniya allati fil masjid an-nafidah al-abwabu ilaihi aw ila sathihi. Kemudian apa tadi? Walayadzurru bu'dul masafah wahuwa aktharu min talatati dira'in takriban. Wahailu latul abniyah allati fil masjid annafidatil abwabi ilaihi au ila sathihi. Wah apa itu? Wasawa'un uhlikat tilkal abwabu awla bihilafi ma'idha sumirat. Jadi tadi ya, selama imam dan makmum berada di dalam masjid maka tidak disyaratkan keduanya dekat. Maksudnya maka tidak disyaratkan kedua, maka tidak disyaratkan maka tidak mempengaruhi mempengaruhi kesahan jamaah tidak mempengaruhi kesahan jamaah satu jauhnya jarak, dua penghalang penghalang bangunan ya, maksudnya bangunan yang menjadi penghalang. Bangunan yang menjadi penghalang selama bangunan yang menjadi penghalang ya. Nanti hukumnya ada dua. Selama pintunya sampai ke masjid atau teras masjid. Kemudian baik pintunya dikunci atau terbuka. Kecuali bila pintu ditutup permanen. Kalau sudah ditutup permanen ya hal itu bangunan itu sudah dianggap dua bangunan di dalam masjid. Jadi walaupun ada penghalang, asalkan ada pintu yang bisa sampai ke imam itu tidak apa-apa ya. Ini kalau di dalam masjid ya, kalau di dalam masjid. Jadi imam dan makmum itu kan sebenarnya tidak boleh ada penghalang. Jadi misalkan ada masjid ya, masjid ini memiliki dua bangunan. Misalkan imamnya di sini ya, ini bangunan satu, ini bangunan dua. Makmum berada di sini itu boleh asalkan ada pintu, pintunya terserah dimanapun, pintunya terserah dimanapun. Yang penting ada tempat untuk sampai ke ruang imam. Pintunya dikunci tidak apa-apa, yang penting tidak permanen. Ya, pintunya ditutup tidak apa-apa, yang penting tidak permanen. Atau pintunya itu ke rohbah ya. Misalkan ini masjid. Kemudian ada tanah di sampingnya, ya. Tanah ini namanya rohbah. Jadi rohbah itu terjemahnya ya teras. Tapi teras itu kan seakan-akan di depan saja ya, padahal tidak. Selama ada tempat ya, yang tempat itu dibatasi untuk masjid, maka itu namanya rohbah. Jadi misalkan ini ada pintu, kemudian ini ada pintu, ini tidak apa-apa, makmum di sini tidak apa-apa. Misalkan batasan ini tidak ada pintu sama sekali, kalau ada pintu yang sampai ke rohbah, itu juga makmum yang di sini juga sah, salatnya juga sah. Jadi pintu di bangunan yang berbeda dengan imam itu sampai ke masjid atau bukan arah masjid, ini salah ini. Atau loteng masjid, loteng itu lantai dua ya, lantai dua, jadi satah ya, tadi saya salah baca. Ini loh, wahailu latul abniyah allati fil masjid annafidatil abwabi ilaihi au ila sathihi. Ya ini satah, ini satah ini lantai atas ya, tidak harus lantai dua, lantai atas. Jadi selama pintunya sampai ke masjid atau sampai ke lantai atas masjid, itu juga sah digunakan jamaah ya. Sawa'un urika tilkal abwab aula bikilah firma idha sumirat. Kemudian ini kalau antara imam dan makmum keduanya berada di dalam masjid ya. Kalau keduanya berada di dalam masjid, kemudian duduk. Mana tadi? Aufi salah satu diro ayat takriban bidiro il adami. Falezuru jadi itu salah satu adru. Jadi ini diro ya. Ukuran jarak imam dan makmum adalah takribi ya. Takribi itu tidak harus pas. Kalau takribi berarti konsekuensinya tidak apa-apa, kurang, mana tadi, lebih ya, tidak apa-apa lebih 3 dirok. Jadi kalau yang berbahaya kan lebih ya, lebih 3 itu tidak apa-apa karena ukurannya takribi. Melawan dari takrib itu tahdid ya. Kesimpulan imam dan kesimpulan apa ya, tempat imam dan makmum. Kesimpulannya adalah 7. Ada 7. 1 imam dan makmum di masjid, keduanya di masjid, kemudian imam di masjid, makmum di luar masjid, lalu sebaliknya, imam di luar masjid, makmum di masjid, lalu begini saja ya, sebentar, ini 7 itu begini, 3 di masjid, 4 di luar masjid. Ini penggambaran yang di masjid, imam atau makmum yang di masjid. Ini penggambarannya ada 3. Ada 3 penggambaran. Kemudian imam dan makmum, atau ya, imam dan makmum di luar masjid. Penggambarannya ada 4. 1 keduanya di tanah lapang. Tanah lapang itu maksudnya tidak berupa bangunan ya. Tidak bangunan. Kemudian mana tadi? Keduanya di bangunan. Kemudian imam di tanah lapang, makmum di bangunan, lalu sebaliknya, imam di bangunan, makmum di tanah lapang. Jadi penggambarannya 7. Lalu mana tadi? Ini loh yang saya baca ini. Falhasil anal ahwal sab'ah. Fahwalul masajid salasatun li'annahu imma ayakuna fi masjid awil imam fil masjid wa mukharijahu abil aksi. Wa ahwalu ghairihi arba'ah li'annahu imma ayakuna fi fadha' aw fi bina'. Awil imamu fil fadha wal imamu fil bina abil aksi fa inna hadhil arba'ah hukmuha wahidun. Empat penggambaran ini hukumnya sama ya, maksudnya ya tidak boleh ada penghalang, jaraknya juga tidak boleh jauh. Tidak boleh ada penghalang dan tidak boleh jarak antara imam dan makmum jauh. Lalu syarat yang keempat, Rabbuha alla yahula bainahuma imam wal makmum khailun yamnahul istitrak ail murur al adi wa yakuna wa alam yakun lahu. Nah ini jadi ini tidak boleh ada penghalang, ini belum dibahas ya, jadi dihapus saja. Tidak boleh jarak antara imam dan makmum jauh. Syarat yang keempat adalah tidak ada penghalang yang menghalangi istitrak. Bagaimana tulisannya? Istitrak. Yes. Istidrak. Kemudian istidrak adalah artinya berjalan normal. Jadi berjalan atau turun ya, atau turun dengan normal. Maksud berjalan normal yang dimaksud adalah tidak meloncat. Kemudian maksud turun normal adalah mana tadi terdapat ada tangga ya, ada tangga atau apapun lah ya, yang bisa untuk turun, tangga atau yang lain ya, tidak harus tangga, eskalator juga boleh atau yang lain. Jadi kalau salah satunya ada di atas, itu harus ada tangganya. Berbeda dengan meloncat ya. Kalau bergantungan itu ya tidak boleh. Kemudian ini ada alhasil lagi. Falhasil in kana bi masjid fasartu alla yakuna sama ma yamna ul istitraq ilal imam. Wa in kana la yumkinuhul wusul ilal imam illa biswirar wan itaf. Wa in kana bi ghairi zida ala dzalikal qurbu wa huwa thalathat itu atau takriban. Wah, gimana ini? Tidak kelihatan. Wah, in layal jamu awa ala wusulil makmum lil imam madzukir. Wa ala ya, wa ala. Ini ada kesimpulannya. Kesimpulannya, jika imam dan makmum berada di masjid, ini kesimpulan tadi, ini kesimpulan yang saya tulis tadi. Mana ya, empat penggambaran ini hukumnya sama, yang nulis saja lupa ya. Ukuran jarak imam dan makmum adalah takribi. Jika imam dan makmum berada di masjid, maka disyaratkan satu, tidak ada penghalang makmum sampai ke imam, walaupun dengan membelakangi kiblat. Ini namanya istitrak. Iswirar wan itof. Iswirar wan itof. Ini entah fa. Ini fontnya entah font apa. Iswirar wan itof itu begini ya. Contohnya misalkan ini arah barat ya, ini arah barat, ini adalah arah kiblat ya. Imamnya di sini. Makmum itu kan berjalannya harus ke depan ya. Jadi apabila pintunya di sini, kemudian ada makmum di sini, itu kan tidak sah ya. Karena untuk sampai ke imam dia kan menghadap ke sini. Menghadap ke sini itu berarti kan membelakangi kiblat. Itu namanya in'itaf. Jadi untuk sampai ke imam ini kan dia berjalannya begini. Nah, berjalan ke belakang ini kan membelakangi kiblat. Jadi yang sah adalah orang-orang yang ada di timur pintu ya, orang-orang yang ada di timur pintu ini sah. Kalau di barat pintu itu tidak sah. Karena untuk sampai ke imam tadi ada in'itaf wasbirar. Kemudian jadi yang penting kalau di masjid tidak apa-apa, in'itaf wasbirar itu tidak apa-apa. Itu kalau di dalam masjid. Kalau keduanya di luar masjid, kalau ya, jika keduanya di luar masjid, maka disyaratkan apa itu? Mana tadi? Alayakun namanya istirak, wainkan alayim kinuhu tawasul ilal imam ila bisbirar wal itaf. Wainkan biyari zidha ala dhalika al-kurbu. Ya, jadi tidak ada penghalang ya, penghalang. Kemudian dekat. Kemudian sampai ke imam tanpa membelakangi kiblat. Jadi isbirar dan in'itaf ini hanya disyaratkan untuk makmum dan imam yang berada di luar masjid ya. Kalau makmum dan imam berada di luar masjid tidak boleh isbirar dan in'itaf. Tapi kalau di masjid tidak apa-apa. Jadi tidak boleh membelakangi kiblat untuk sampai ke imam, itu hanya syarat bagi yang berjamaah di luar masjid saja. Kemudian mana tadi? Wa khamisuha. Ini masih banyak ini. Wa khamisuha ayatawafaqo nadmu sholatihima. Ai, apa ini? Naskihima fil afari dhuhirah wa ini tarafa adadan wa kharja bitifak an nadmu itilafuhu fayadurru. Nah ini jadi fayadurru kamaktubah khulafakusuf insyaallah biruku'en wa uqyamin fayasuh ibidak bihi aw maktubah khulafat janazah walau ba'da takbir ar-rabi'ah. Jadi perbedaan salat imam dan makmum yang tidak diperbolehkan adalah sifat salat ya. Sifat salat ini ya rukun maksudnya. Maksudnya tidak ya sifat sholat saja ya. Ini tidak membedakan jumlah ya. Yang penting sifat sholatnya sama. Mengecualikan, jadi contoh imam dan makmum yang sifat sholatnya tidak sama. Contohnya adalah salat lima waktu bermakmum, bermakmum dengan orang yang salat jenazah, jenazah atau ini yang kedua saja ya. Salat waktu yang bermakmum dengan salat gerhana. Kalau bila dilakukan dengan dua rukuk dan dua sujud. Ini jenazah juga sama. Jenazah kan tidak ada takbir, tidak ada rukuk. Kemudian bukan dua sujud ya, dua rukuk dan dua iktidal. Kemudian berarti kalau sholat, kalau sholat gerhana ini tidak dengan dua rukuk dua iktidal, dilakukan seperti sholat sunnah biasa, maka sah ya, bermakmum kepadanya sah. Kemudian jadi mana tadi malam? Sholat duhur bermakmum kepada sholat jenazah itu tidak sah. Ya. Kemudian ini ada perbedaan pendapat. Bermakmum. Bermakmum kepada imam salat jenazah di takbir terakhir itu hukumnya boleh atau tidak? Di sini dijelaskan hukumnya tidak boleh ya, tetap tidak boleh. Ini adalah selain Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar boleh menurut Ibnu Hajar. Lalu fata dalika syatiyah wa kharij bil af'al al ikhtilaf fi sifat. Aduh, saya malah salah lagi tadi. Gerakan ya, ini bukan sifat ya. Adalah gerakan sholat. Ini sudah gerakan sholat ya. Jadi ini mengecualikan sifat. Mengecualikan sifat sholat, mengecualikan sifat sholat. Contoh perbedaan sifat sholat, misalkan, ini gimana ini? Contoh sifat sholat. Contoh sifat sholat adalah mana tadi? Sholat fardu, makmum kepada sholat sunnah. Jadi fardu dan juga sunnah, keduanya ini adalah sifat sholat ya. Dan perbedaan ini tidak mempengaruhi kesan jamaah, karena yang mempengaruhi adalah gerakan sholat. Tadi saya kurang fokus tadi ya. Kemudian mana tadi? Wa kharaja bil af'ali al-ikhtilafu fi sifat. Fala yadhurru kaqida'il muftaridi bil mutanaffil wal mu'addi bil qadi. Ini contoh yang lain adalah pokoknya tidak harus sholat fardu, tidak harus makmumnya sholat fardu, imamnya sholat sunnah. Jadi antara sholat fardu dan sholat sunnah itu perbedaan sifat. Atau antara sholat ada dan sholat qadha. Ini juga perbedaan sifat. Kemudian wafit tawilah biqasirah wa ma'al ukus, atau sholat panjang rakaat banyak dengan sedikit ya. Ini sifat sholat namanya. Wa kharaja bi zahir ikhtilaf fil af'al al qalbiyah. Gerakan sholat yang terlihat mengecualikan sifat sholat. Jadi gerak mengecualikan ini saja, gerakan sholat yang terlihat ini gerakan sholat mengecualikan sifat sholat. Kemudian gerakan yang terlihat mengecualikan apa tadi, niat ya. Niat itu termasuk gerakan hati. Jadi perbedaan niat itu tidak apa-apa. Contoh perbedaan niat ya. Contoh perbedaan niat adalah misalkan zuhur dan asar. Kemudian yang selanjutnya, Allah yata khalafal imamu wal makmum fi sunatin tafusul mukhalafatu fiha. Sunnah yang dianggap buruk bila berbeda dengan imam. Contoh sunnah yang dianggap buruk bila berbeda dengan imam adalah satu, sujud yang disunahkan saat membaca ayat sajidah. Kemudian sujud karena lupa ya. Kemudian tasyahud pertama, lalu sudah ya. Lalu contoh sunnah yang tidak dianggap buruk biar tidak kebanyakan mengetik. Yang tidak dianggap buruk bila berbeda dengan imam adalah semisal apa ya, duduk istirahat ini setelah sujud kedua, Kemudian kunut. Nah, kunut ini termasuk kategori yang kedua ya di sini. Nah, ini kan kunut ini kan termasuk kategori yang kedua. Yang malataf khusu fihil mukhalafah. Kesunahan yang tidak dianggap buruk. Kemudian tasbih ya, bacaan tasbih. Kemudian takbir. Ini kalau imam melakukan, makmumnya tidak melakukan tidak apa-apa, atau sebaliknya. Lalu yang ketujuh, ayan wiyal iktida'al ayil iktimama. Niat iktida, niat mengikuti, atau mengikuti imam atau makmum atau jamaah. Jadi makmum boleh empat niat. Niat, niat makmum, niat yang sah ya, sah untuk makmum ada empat, ada empat. Yang pertama ini saya bahasa Arabkan saja ya. Yang pertama yaitu iktidak, al iktidak. Yang kedua al iktimam, iktimam. Yang ketiga al makmumiyah. Yang terakhir al jamaah. Itidal ini maknanya mengikuti. Itimam juga sama, mengikuti ya. Ini maknanya juga sama, mengikuti. Kemudian makmum ya, niat menjadi makmum. Makmum. Lalu yang terakhir jamaah, niat berjamaah. Empat ini boleh ya. Kemudian falyakmumu arba'un niyat wa la yustaratu ta'yinul imam wa la yusannu bal aula tarkuhu. Menentukan imam itu hukumnya tidak wajib dan tidak sunnah. Sunnah tetapi lebih baik tidak melakukan. Tidak usah tetapi ya, lebih baik tidak menentukan. Tidak menentukan. Lalu amal imam falayakuna imaman au jamaatan. Kalau niat yang sah untuk imam, niat yang sah untuk imam ada dua, yaitu yang pertama mana tadi, imam, imaman. Yang kedua jamaatan. Imam-imam ini maksudnya ya menjadi imam. Kalau jamaatan ini maknanya ya berjamaah. Kemudian ini ada penjelasan sedikit. Kata jamaah walaupun bisa untuk makmum dan imam, tetapi tanda-tanda seperti berada di depan atau berada di belakang itu bisa mengkhususkan niat. Jadi kalau di depan maka jamaah ini dikhususkan untuk imam, kalau di belakang berarti dikhususkan untuk makmum. Kemudian tinggal sedikit ya. Ma'at taharrum fil jum'ah wa qabla al-mutaba'ah fi fi'lin aw salam. wa qablatul intidhar fi ghadhi al-jum'ah. Falau taraka hadhihi niyyah. Falau taraka mana tadi? Falau taraka hadhihi niyyah, ini terlalu besar juga ini. Sebentar ya. Falau taraka hadhihi niyyah aw syakka fiha wa taba'a fi fi'lin aw salam wa tantidurin kasir liqasdil mutaba'ah kan ahramal ma'mum wa lam yanwi al-ibtida' bil imam wa qara al-imam masalan surat al-baqarah wal ma'mum yantadiruhu li'ajl mutaba'ah batalat sholatuhu. Jadi bila ada orang yang tidak niat berjamaah tapi ia mengikuti menunggu gerakan orang lain, itu hukumnya bisa dua. Batal kalau menunggu lama, atau tidak batal bila sebentar. Contoh yang batal mengikuti salat orang lain, mengikuti salat orang lain ya. Jadi misalkan mengikuti salat orang lain tapi tidak niat berjamaah ya. Tapi dia berjamaah yang diikuti membaca Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, yang diikuti membaca surat Al-Baqarah, yang mengikuti menunggu bacaan selesai, yang mengikuti tidak rukuk tetapi menunggu bacaan surat selesai. Jadi kan orang-orang ini kan dia menunggu bacaan orang lain padahal dia tidak niat berjamaah. Menunggunya lama karena yang ditunggu adalah surat Al-Baqarah. Yang ditunggu itu surat Al-Baqarah kan lama sekali itu. Jadi orang ini suratnya batal ya. Karena mengikuti surat orang lain tanpa menggantungkan, tanpa berniat bermakmum kepadanya. Kemudian wajibu alal imam niyatul imamah awal jamaah fil jum'ah listiratil jama'ati fiha fi rakatil ula wal maktubah wal mu'adah ayil maktubah al mu'adah awin nafilah alladhi tusannu fiha al jama'ah li'anal jama'ah fiha kattoharah fayajibu ayakwa kulluha jama'atan min awaliha ila akhiriha. Li'anal jama'ah fiha kathaharah ya. Hatta law ta'akhkhara salamul ma'mumi an salamil imam haitsu udda munqati'an anhu batalat shalatuh. Wa hatta law kana al-mu'idu imaman fatabata'al ma'mum fi ihramihi batalat shalatul imam. Wa in kana yakfil iktida'u birraki li'anna dzalika awwalu shalatih. Ini membahas kewajiban niat imam ya. Jadi niat imam itu diharuskan diharuskan melakukan sholat Jumat ya. Alasan kewajiban menjadi niat menjadi imam. Imam adalah dikarenakan menjadi imam di sholat Jumat ya. Jumat adalah disyaratkan berjamaah di rakaat pertama salat Jumat, karena disyaratkan berjamaah di rakaat pertama salat Jumat. Jadi karena disyaratkan berjamaah, maka imamnya harus niat berjamaah. Kemudian salat yang diulangi itu mencakup salat fardu dan salat sunnah yang disunahkan berjamaah. Lian al jamaat fiha katohara fayajibu ayakwa kulluha jamaatan min awaliha ila akhiriha. Jadi alasan keharusan niat niat di salat yang diulangi adalah dikarenakan salat yang diulang sama seperti bersuci. Maksudnya bersuci kan juga boleh diulang, sehingga jamaah harus ada hingga salat selesai. Lalu mana tadi? Fayajibu ayyaku akulu jamaatan min awaliha ila akhiriha. Jadi salat yang diulangi bisa batal bila satu salam makmum terlambat dari imam, sekiranya dianggap terpisah dari imam atau mana tadi, atau makmum tidak segera takbiratul ihram. Setelah imam takbir. Jadi kalau antara salam dan jadi salam dan takbir, kalau imamnya terlambat itu bisa membatalkan sholat yang diulangi. Ya karena tadi sholat yang diulangi itu sama seperti toharoh, sama seperti bersuci, sehingga harus mualah ya, harus terus menerus. Wa in kana lan yakfil ikhtida' bil raki li anna dhalika awwalu sholatihi. Jadi li anna fayajibu hatta salamul makmum an salamul imam. Jadi ini salat yang diulangi, salat imam ya, salat imam ini, salat imam. Salat imam. Jadi ini yang batal imamnya ya. Yang batal ini imamnya. Kemudian ini yang terakhir. Wa wadusannu ainiatul imamati fi bariha liyakhuzza fadilatal jamaah. Jadi kesunahan, alasan kesunahan niat jamaah bagi ya jamaah adalah supaya mendapatkan keutamaan jamaah. Watasehu niatul imami lil imamah ma'ataharumihi wa illam yakun imaman fil hal yanahu saya siru imaman wa yusannu lahu dhalik idha roja man yang tadi bihi. Ada penjelasan juga. Niat menjadi imam di saat takbiratul ihram sah, walaupun saat itu ia belum menjadi imam, sebab ia nanti akan jadi imam. Jadi imam itu kan di saat takbir kan belum jadi imam, dia wong makmumnya belum takbir tapi sah karena nanti jadi imam. Oleh karena itu disunahkan bagi orang yang meyakini ada orang yang bermakmum kepadanya, orang yang meyakini akan jadi ada orang sendirian, kemudian dia sholat sendiri tapi dia yakin nanti akan ada makmum ya, dia yakin nanti akan ada makmum. Orang yang seperti ini dia disunahkan niat menjadi imam. Walaupun dia sholat sendiri tapi yakin nanti akan ada makmum. Disunahkan bagi orang yang meyakini akan ada orang lain yang bermakmum padanya untuk niat menjadi imam. Wa idza nawal imam ma fi ghali jum'ah imam mata fi ala sholat hazal fatilah min hinaid bihina fil makmum fayukrohu lahu dhalika wala thawaba li'annahu ba'da an kana mustaqilan sara tabi'an fayukrohu lahu. Kemudian mana ya, niat berjamaah di tengah sholat ini bagi imam mendapatkan keutamaan jamaah dihitung dari niat ya. Kalau bagi imam, bagi makmum hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Wa idza nawal imamu, ini selain sholat Jumat ya, selain sholat Jumat. Mana tadi? Wa idza nawal imamu fi wal jumu'ah imam mafa'at sholat hajar fadilah min na'id. Bikhilafil makmum fa yakrahu lahu dzalik wa la sababa. Makruh dan tidak mendapat pahala. Gitu ya. Ini di tengah-tengah sholat maksudnya sebelumnya itu, sebelumnya sendiri ya, sebelumnya sendiri. Jadi sholat sendiri dulu, lalu di tengah-tengah dia baru niat menjadi makmum. Kalau dari awal sudah menjadi makmum ya dapat mendapat pahala. Lianau ba'da an kana mustaqillan soro tabi'an. Ini alasannya ya. Sebab ia salat sendiri. Sebab setelah ia salat sendiri, ia menjadi mengikuti orang lain. Jadi sebelumnya kan sudah salat sendiri, gerakannya tidak tergantung dengan orang lain. Kemudian dia mengikuti orang lain, nah itu yang menjadikan dia tidak mendapatkan pahala. Jadi bagi penonton yang sampai di akhir video ini, saya ucapkan terima kasih sekali ya, karena durasinya panjang sekali ini, hampir 2 jam. Saya ucapkan terima kasih, semoga penjelasan di video ini bisa memahamkan, dan setelah menonton video ini semoga sudah tidak ada lagi pertanyaan seputar jamaah ya, karena sudah, saya kira sudah cukup maksimal penjelasannya, walaupun pastinya ada kekurangan. Jadi saya doakan semoga bermanfaat, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lamu bisawabi.